haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taku rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kathiran wa nisa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُدَّسَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ. Pada kesempatan malam ini insyaAllah, بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ, kita masuk pada bab yang baru dari Kitabu Tauhid. Bab yang baru, bab nomor 36. Bab yang baru, barakallahu fiik, adalah bab ke-36. Bab ke-36 dibawakan oleh Syekhul Islam rahimahullah, babu ma jaa firriya. Bab apa yang telah datang, majaa, apa yang telah datang tentang riya. Pembahasan yang dimaksud oleh Syekh rahimahullah, bab majaa, bab apa yang telah datang, yang telah datang minal wa'id, berupa ancaman, wabayani dan penjelasan, syirkun annahu syirkun yuhbitul amal. Jadi bab apa yang telah datang berupa ancaman, wabayan dan penjelasan, annahu bahwasanya riya itu syirik. Riya ini termasuk perbuatan kesyirikan kepada Allah. Yuhbitul amal. Riya ini termasuk penghapus amal itu sendiri. Barakallahu fik. Jadi Syekhul Islam rahimahullah ingin menjelaskan pada bab ini apa yang telah datang berupa ancaman-ancaman dari Allah tentang perkara riya, yaitu perbuatan riya ini tergolong perbuatan syirik dan menghapus amal itu sendiri. Barakallahu fikum. Ini yang dimaksud dengan bab majaa firya. Yang kedua, barakallahu fikum, apa hubungannya bab ini dengan Kitabu Tauhid? Kitab yang sedang kita kaji namanya Kitabu Tauhid. Tauhid adalah haknya Allah untuk ditauhidkan. Kewajiban hamba mentauhidkan Allah. Syekhul Islam membawakan dalam kitab ini, Kitabut Tauhid, apa hubungannya antara bab dengan kitab. Kitab yang dibuat oleh para ulama mengandung faedah dan ada maksud, termasuk bab yang disebutkan oleh para ulama. Bab ke-36 ini munasabatul kitab, munasabatu hadal bab li hadal kitab, hubungan antara bab yang kita kaji dengan kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam rahimahullah. Apa hubungannya? Syekh Saleh Fauzan hafizahullah menerangkan hubungannya ialah anna fihi bayana naw'in min anwa'i syirkil asghar. Hubungannya ialah bahwasanya di dalam riya, bahwasanya di dalam perkara riya itu ada penjelasan termasuk dari jenis syirik asghar. Barakallahu fikum. Bahwasanya di dalam riya ini terdapat penjelasan termasuk jenis min anwa asyirkil asghar, jenis syirik kecil. Sedangkan kitab yang kita kaji namanya kitab tauhid. Lawannya tauhid syirik. Jadi lawan dari kitab atau dari perkara tauhid adalah syirik, dan di antara jenis syirik adalah riya. Jadi begitu. Sedangkan riya itu syirik kecil atau bisa berubah jadi syirik akbar. Tergantung keadaannya nanti. Barakallahu fiik. Kata Syekh Saleh Fauzan rahimahullah, Syekh rahimahullah di sini menyebutkan bayani tauhid wa bayani ma yudaduh. Syekhul Islam menjelaskan tauhid dan lawannya. Apa lawannya tauhid? Minasyirkil akbar, berupa syirik akbar, au yunaqqisuhu minasyirkil asghar, atau yang mengurangi tauhid. Apa itu? Syirik kecil. Syirik yang kecil. Ini hubungannya. Jadi kalau ditanya apa hubungannya bab dengan kitab, hubungannya ialah bahwa Syekh ingin menjelaskan bahwa riya termasuk syirik kecil. Sedangkan syirik kecil lawan dari tauhid. Walaupun kecil, syirik kecil ini lawan dari tauhid. Yang kedua, walamma kana syirku ala naw'in. Yang kedua, kalau kita lihat kata Syekh bahwa syirik kalau dilihat dari jenisnya ada dua macam. Yang pertama syirkun dhahir, syirik yang nampak, nampak jelas di depan mata antum, itu perbuatan syirik. Pelakunya nampak jelas sedang melakukannya, tidak sembunyi-sembunyi, nampak jelas. Yang kedua syirkun khafiyun, syirik yang samar. Samar maknanya orang tidak bisa lihat. Ini urusan hati, ini urusan dia dengan Allah. Hati masalahnya. Jadi syirik yang zahir ma yakunu bil a'mal adh-dhahir, syirik yang dilakukan dalam bentuk perbuatan-perbuatan nyata. Contoh kadzabhi li ghairillah, seperti seorang nyembelih binatang untuk mengagungkan selain Allah, laut, gunung, jin, orang mati. Ini syirik zahir dan syiriknya akbar. Barakallahu fikum. Orang ini kalau mati tidak bertobat, tidak akan mendapatkan ampunan dari sisi Allah. Nah, jadi syirik zahir bisa dilihat oleh mata. Syirik zahir bisa didengar oleh telinga. Telinga bisa dengar, oh itu mantra-mantranya berisikan syirik. Bait-bait syairnya berisikan syirik. Bisa didengar, Pak. Memuji Nabi sejajar dengan Allah. Memuji Ali bin Abi Thalib sejajar dengan Allah. Memuji Husain sejajar dengan Allah. Kita dengar bait-bait syairnya. Ini syirik ini. Dari mana kita tahu itu syirik? Dari kaidah ilmu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah terangkan dengan jelas. Yang kedua, syirik khafi, apa itu? Nah, ini syirik khafi kata Syekh Shalih Fauzan, fahadza la yarahun nas wa la ya'lamuna. Syirik khafi ini manusia tidak bisa melihat. Manusia tidak bisa mengetahui, li'annahu fil qulub. Karena perbuatan syirik ini berada di dalam hati. Siapa yang tahu hati orang? Kita tidak bisa melihat, meneropong, tidak bisa. Ini urusan khafi, samar. Bagaimana kita tahu itu syirik? Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam akan menerangkan syirik khafi itu contohnya riya. Riya. Riya itu artinya adalah kata Syekh Shalih Fauzan, ayyatazayyanal amala wa yuhassidu min ajli ayyarahunnas. Seorang beramal baik, namun yuzayyinal amal, dia bagus-baguskan amalnya, wa yuhassinu, dia perbaiki amalannya, min ajli ayyarahunnas, dengan tujuan dilihat orang. Wayamdahuhu, dan manusia pun memujinya. Wayusnau alaih, dan manusia pun menyanjungnya. Hah? Itu syirik khafi, riya namanya, riya maksudnya. Jadi riya seorang ayatazayyan al-amal wayuhassiruh min ajli ayyarahu nasu wa yamdahuhu wa yusnau alai. Seorang membagus-baguskan amal, memperbaiki suatu amal, tujuannya agar dilihat, dipuji, disanjung manusia. Au li ghairi dalik, atau yang selainnya. Minal maqasid, dari tujuan-tujuan yang kita tidak tahu. Apa sih tujuan dia? Tidak tahu. Tapi bisa dilihat. Oh, dia membaca zikir di depan kamera menangis, Pak. Wah, karena ingin dipuji orang. Begitu zikir tengah malam tidak bisa nangis. Padahal waktu mustajab sepertiga malamnya akhir. Oh, berarti dia zikir biar didengar orang, yang mendengar pun ikut nangis. Orang pun akan angkat jempol dua. Hebat, hebat. Ini namanya riya. Dan ini penyakit. Penyakit yang menjangkit ahli ibadah. Orang sudah ibadah, tapi setan tidak akan ridho. Bagaimana ibadah seorang yang bertauhid hapus? Makanya dibisik-bisiki untuk riya. Sum'ah. Barakallahu fikum. Itu hubungan apa tadi? Antara bab dengan kitab. Insyaallah bisa dipahami. Yang punya kitab Syekh Utsaimin, qala al-muallif rahimahullah. Al-muallif rahimahullah taala atlaqa tarjamah. Muallif Syekhul Islam rahimahullah langsung menyebutkan tarjamah bab. Babu maja'a firya. Falam yufassih bihukmih. Syekh tidak menerangkan secara rinci hukumnya. Li'ajli ayahkumal insan binafsih. Tujuannya apa? Agar orang bisa menghukumi pada diri sendiri. Ala riya, ala maja'a fi, atas perbuatan riya. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Itu Syekh tidak menyebutkan langsung hukumnya. Maksudnya termasuk perbuatan syirik riya, enggak. Syekh enggak langsung kayak gitu. Kenapa? Kadang saya langsung menyebutkan minasyirki, termasuk perbuatan syirik. Apa contohnya? Nah, saya langsung menyebutkan iradatul insan bi'amalihi ad-dunya. Nanti akan ketemu bab berikutnya. Termasuk perbuatan syirik, seorang beramal ibadah tujuannya meraih dunia. Itu syirik, Pak. Termasuk perbuatan syirik, saya langsung menyebutkan hukumnya. Termasuk perbuatan syirik kepada Allah, seorang beribadah tujuannya dunia. Itu syirik. Ini pembahasannya nanti. Adapun pada bab ini, Syekh tidak langsung menghukumi termasuk perbuatan syirik riya. Enggak. Supaya para penuntut ilmu menghakimi diri sendiri. Riya itu termasuk perkara yang diancam oleh Allah dan Rasul, itu syirik kecil. Dan bisa menjadi syirik akbar, nanti akan dijelaskan oleh Syekh rahimahullah. Nah, sekarang kita masuk ta'rifuhu. Ta'rifur riya. Ta'rif artinya definisi, pengertian makna riya. Riya itu bahasa Arab masdarun, ro'a yuro'i ria'an. Ro'a artinya memperlihatkan. Yuro'i ria'an au ru'yatan. Jadi makna ria dari kalimat ro'a yuro'i ria'an wa ru'yatan. Apa maknanya? Amila amalan liyarahun nas. Seorang beramal suatu amalan untuk dilihat manusia. Itu makna riya secara lughatan. Sehingga dilihat. Apa tujuannya memperlihatkan kepada orang? Kalau niatnya mentarbiyah, untuk sholat di depan anak, gini cara sholat, itu bukan riya, namanya taklim. Nabi pernah sholat naik mimbar. Mimbarnya itu lantai 3, Pak. 1, 2, 3. Tapi ketika sudah mulai sepuh, sudah susah berdiri, tidak kuat tahan lama berdiri, ada seorang ansor membikinkan mimbar. Mimbarnya 3 lantai. 1, 2, 3. Beliau duduk di lantai paling atas, lantai ketiga. Posisi duduknya di lantai 3. Supaya jamaah lihat kayak gini. Jadi yang di belakang lihat yang di depan. Itu tujuan mimbar. Lah ketika Nabi menerangkan sallallahu alaihi wasallam perkara sholat, perkara sholat, maka Nabi takbiratul ihram naik mimbar. Jangan terbayang mimbarnya kayak gini. Kalau gini ada kelihatan. Tadi saya katakan mimbarnya 3 lantai. 1, 2, 3. Naik lantai kedua. Jadi yang di belakang lihat, oh itu toh sholatnya. Allah Akbar. Setinggi apa beliau mengangkat tangannya? Apa segini? Apa kayak gini? Apa kayak gini dulu? Itu kelihatan. Oh, dia cuma ngangkat setinggi bahu kadang, segini kadang. Jadi tidak ada yang samar. Tidak perlu bikin model-model baru. Barakallahu fiik. Sudah cukup contoh beliau. Nah ketika mau sujud, beliau mundur. Jadi bergerak di sini tidak membatalkan sholat karena ada sebab. Nah kalau sholat tujuannya memperlihatkan kepada orang supaya pada ngerti, bukan riya maksudnya. Yang diinginkan riya di sini supaya disanjung dan dipuji manusia. Barokah itu tidak boleh, itu syirik. Bisa dibedakan? Memperlihatkan dalam tujuan untuk mentarbiyah, memperlihatkan ibadah untuk taklim supaya orang tahu, itu dicontohkan oleh beliau. Tujuan taklim, bukan riya. Yang dimaksud memperlihatkan di sini adalah memperlihatkan untuk dipuji. Wa yuqal, maka dikatakan riya itu bisa juga mura'atun. Kama yuqal, seperti dalam kalimat jahada yujahidu, apa maksudnya? Mujahadatan. Ra'a yura'i mura'atun, memperlihatkan, memamerkan. Pamer, pamer ya. Bahasa kita pamer. Ceramah pamer biar dipuji orang. Top. Ya dapatnya top. Cuma itu yang dicari, top. Jempolnya dua, top. Itu aja yang didapat, bukan pahala. Pamer namanya. Itu riya, ya boleh. Wa yadkhulu fi dzalik, nah termasuk kategori riya, kata Syekh, man 'amila al-'amala liyusmi'ahun nas. Termasuk riya juga ialah sum'ah. Apa namanya? Sum'ah. Barakallahu. Lalu apa itu sum'ah? Sum'ah adalah man 'amilal 'amala, siapa yang beramal suatu amalan, amal ibadah, liyusmi'ahun nasu, untuk diperdengarkan kepada manusia. Diperdengarkan, diperdengarkan tujuannya dipuji. Masya Allah, bacaannya panjang banget, zikirnya merdu banget. Itu yang dicari, bukan yang lain. Itu namanya sum'ah. Kalau riya ingin dilihat, kalau sum'ah ingin didengarkan, dipuji orang. Itu termasuk riya juga, cuman bahasanya sum'ah. Seorang beramal suatu amalan untuk diperdengarkan kepada manusia supaya dipuji manusia dengan apa yang didengar. Masya Allah, ceramahnya, suaranya, susunan bahasanya, supaya dipuji manusia. Itu yang dicari sehingga levelnya naik. Nah, di level apa nama itu? Internet. Naik langsung, dadanya langsung, wah, ingin tampil terus. barakah. Demam apa namanya? Jadi demam, Pak. Kalau enggak tampil jadi enggak kemeringet. Demam. Na'udzubillah min dzalik. Tipe-tipe orang yang seperti ini barakallahu fikum menjangkit pada seorang yang beribadah. Na'udzubillah min dzalik. Betul-betul syaitan lihai untuk menjebak kita, ya Ibnu Adam. Yang tidak mau beribadah terus disibukkan dengan dunia sehingga lalai akhirat. Yang sudah rajin ibadah, yang sudah rajin belajar, yang sudah rajin menghafal Quran, yang sudah rajin memberikan nasihat, digoda. Rialah kamu. Nah, itu. Barakallahu fiik. Jadi dari yang selamat, kecuali dirahmati oleh Allah saja. Dalilnya, dalil adanya riya dan sum'ah. Dalam hadis yang sahih, akhrajahul Bukhari wa Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala, man ra'a Allahu bih wa man sam'a Allahu bihi. Apa maknanya? Man ra'a, barang siapa yang beribadah, ro'a untuk dilihat manusia dan dipuji di dunia, Pak. Dia beribadah agar dilihat dan dipuji manusia. Syekhul Islam punya kitab namanya Kabair, dan beliau terangkan makna ini dalam kitab Kabairnya. Makna sam'a, yakni man sam'a, barang siapa yang beribadah lalu dia bertujuan untuk dipuji manusia di dunia, maka kata Nabi, ra'allahu bihi, maka Allah akan memperlihatkan amalannya kepada manusia. Manusia pun memujinya. Dan nanti di akhirat akan ditampakkan keburukannya. Di akhirat akan ditampakkan apanya? Yufadihuhullahu yaumal qiyamah. Akan ditampakkan kejelekannya. Karena riya tadi. Waman sama'a, barang siapa yang beribadah, sama'a untuk diperdengarkan dan dipuji manusia. Sama Allahu bihi, Allah akan perdengarkan ibadahnya itu kepada manusia dan akan dibongkar pada hari kiamat. Mungkin di dunia orang enggak tahu, cuman mangguk-mangguk saja. Iya, mantap. Di dunia, karena manusia enggak tahu isi hati orang. Tapi akan dibongkar di hari kiamat. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil kubur wa husila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yauma idzin lakhabir. Begitu. Nah. Lalu riya. Jadi ibadah itu betul-betul harus murni. Enggak ada bintik-bintik, noda-noda riya, bersihkan, hilangkan. Ingin dipuji orang, buang jauh-jauh. Carilah pujian Allah saja. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Ya. Inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira. Kami tidak mengharapkan dari pemberian kami jazaa'an wala syukura, balasan jaza, balasan wala syukura, ucapan terima kasih. Mau mengucapkan terima kasih, mau memberi balasan, itu urusan kamu. Yang penting saya sudah memberikan kebaikan. Kenapa demikian? Inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Kami lakukan itu karena kami takut adanya suatu hari yang Allah tampakkan amalan-amalan manusia. Itu. Waria khulukun dhamimun. Ria itu perilaku tercela. Tercela. Kenapa tercela? Karena bukan sifatnya orang mukmin yang jujur. Itu min sifatil munafikin. Termasuk sifatnya orang-orang apa? Munafik. Orang munafik. Munafik itu ada dua, Pak ya. Munafik i'tiqadi, munafik amali. Munafik i'tiqadi adalah jenis kemunafikan dalam perkara akidah. Biasanya mereka membenci Allah dan Rasul. Mereka membenci yang datang dari Allah dan Rasul. Mereka merasa benci dengan majunya dakwahnya Rasul. Benci dan senang dakwah yang menentang dakwahnya Rasul berkembang. Senang. Itu nifaq i'tiqadi. Kelakuan-kelakuannya sudah dibeberkan oleh Allah dalam surat Munafikun. Baca surat Munafikun, nanti ketahuan. Oh, itu perilakunya. Ketahuan. Dan di antara sifat Munafikun, senang melakukan riya. Riya, Pak. Dalilnya, kalau riya termasuk perilaku Munafikin, surat An-Nisa 142. Allah berfirman, mensifati orang munafikin. Wa idza qamu ila sholati qamu qusala. Yang pertama, wa idza qamu, dan apabila mereka berdiri, ila sholat, untuk sholat. Sholat lima waktu berjamaah, Pak. Kalau mereka menegakkan sholat lima waktu berjamaah di masjid, qamu qusala, mereka menegakkan dengan males-malesan. Kesed, Pak. Males. Paling males kalau subuh sama isya, Pak. Paling males. Paling berat. Kenapa paling berat? Yang pertama, suasana yang memang dingin. Lagi capek, ngantuk, tidur. Yang kedua, Rasul kan tidak lihat. Rasul tidak lihat. Karena zaman itu belum ada lampu gemerantung kayak gini, Pak. Lampunya pakai sentir. Jadi yang datang atau tidak datang kelihatan apa tidak? Tidak kelihatan. Jadi absen kok. Tidak ada absennya. Udah datang enggak? Absen. Yang datang datang, yang tidak datang yang tidak datang. Nah, yang paling nampak itu orang munafik tidak hadir kalau sholat apa tadi? Isya sama subuh. Karena gelap. Nabi tidak lihat. Nabi tidak lihat. Jadi intinya sholat di masjid tujuannya dilihat siapa? Nabi dan para sahabat. Itu tok tujuannya. Bukan yang lain. Riya namanya. Makanya kalau sholat isya dan subuh males. Sifatnya siapa itu? Munafik. Munafik kapan? Dulu apa sekarang? Ya munafik yang punya penyakit kayak gini. Barakallahu fikum. Dalam hadis yang sahih, asqalus salat alal munafikin al-isya was-subuh. Yang paling berat bagi orang-orang munafikin menegakkan sholat di masjid berjamaah adalah sholat isya dan subuh. Walau ya'lamu ma fihima, Kalau seandainya tahu pahala dua waktu sholat berjamaah di masjid, la atauhuma walau habwa, pasti akan datang walaupun merangkak. Merangkak itu berjalan dengan dua tangannya dan dua apa? Kakinya. Rangkak, Pak. Perkasa sekali jalan kayak gitu. Tapi demi meraih pahala, mereka akan datang. Tapi karena enggak paham, karena orang munafik itu la yafqahun. Walakinal munafikun la ya'lamun, enggak ngerti keutamaan pahala ibadah untuk Allah, makanya malas. Sifat pertama. Jadi orang mukmin jangan malas, semangat. Sesibuk apapun ada panggilan Allah, semangat, hadiri. Dunianya singkirkan dulu. Insya Allah tidak akan lari kalau rezeki. Tidak akan lari rezeki. Yang kedua dalam surat ini Allah sebutkan sifat yang kedua, yura'unan nas. Nah ini yura'unan nas, mereka itu riya. Apa tadi riya? Beribadah untuk dilihat manusia dan dipuji. Riya itu sifat munafikin. Yang ketiga dalam surat An-Nisa, wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Maksudnya sedikit. Diterangkan oleh Ibnu Katsir, ketika mereka menunggu sholat asar. Mereka nunggu sholat asar dan kemudian ketika matahari sudah di antara dua ujung tanduknya setan, kornai syaitan, ketika matahari sudah mau tenggelam di antara dua tanduk syaitan, mereka itu naqara naqrah. Naqara itu apa namanya? Naqara itu asalnya ayam yang makan jagung, padi, apa namanya? Seperti ayam nucuk, Pak. Ayam nucuk cepat apa pelan, Pak? Jadi sholatnya super sonik, cepat sekali. 4 rakaat selesai, langsung kerjakan yang lain. Itu pun waktu sudah mau habis. Itu zikirnya sedikit, sholatnya cepat, luar biasa. Seperti ayam notol apa? Notol makanan, cetet 4 rakaat, salam pergi. Dah itu. Yang penting sudah genep 4 rakaat. Cuman genep tok. Khusyuknya tumakninahnya kosong. Pada itu rukun tumakninah. Jadi zikirnya sedikit. Itu 3 sifat dalam surat An-Nisa dan di antara 3 sifat itu riya. Berarti riya itu sifatnya orang mukmin apa munafik? Munafik. Maka orang mukmin harus berusaha melawan. Dilawan itu penyakit, diobati. Yang ngobati yang punya penyakit. Kita yang punya penyakit ya kita yang obati. Itu kan penyakit. Kadang orang mukmin seperti itu. Kadang orang mukmin seperti itu. Dia infak. Ketika infak 5.000 enggak protes, enggak disebut namanya. Tapi begitu infak 50 juta, kok di papan apa itu daftar muhsinin, kok udah ada nama saya ya? Tolong dong tulis nama saya besar-besar di situ. Oh, tujuannya untuk dilihat orang, dipuji orang. Mau dicatat nggak dicatat Allah yang tahu. Nggak rugi nggak dicatat. Begitulah perjuangan ikhlas memang berat. Namun demikianlah amalan yang diterima hanya amalan yang ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ini saja dulu insyaallah baru takrif definisi riya. Kita lanjutkan insyaallah beberapa pembahasan penting tentang riya yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Abu Bed, hari Ahad, Ustaz Saiful.